ma min muslimin yushaku bishaukatin fama fauqaha illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Hadis riwayat Bukhari.